kau diam-diam dong kasih tau. Bukan kakak terima tau. Ah, coba deh langsung bilang supaya kakak percaya. Abis adik hilang-hilang mau kasih salah siapa. Yang kakak mau adik dan kakak bicara. Tak usah malu karena ini soal rasa. Cukup satu adik percaya dengan kakak. Tak mungkin putar jauh pele kakak ini sudah. Sutra mampu ada sutra mampu. Waktu ada pantau kakak dari jauh. Sutra mampu ada sutra mampu. Siap kakak bikin ada jadi rindu. Kakak kau tanggung jawab sudah. Kita sebuah tadi candu. Kan kau buka ya tetap bikin ada gila. Senyuman manis kakak jujur ada susah. Sadar kakak siap taruh bahu biar adik datang sandar. Sumpah kakak jujur tertau. Bukan pura-pura teramau dan bukan kakak menjauh. Yakin pilih adik kakak tertipu. Coba jujur dari pertama supaya jangan keliru. Ay, macam kakak rasa lain. Tak mungkin kakak mau main. Adik kau tu harus yakin. Sutra mampu ada sutra mampu. Waktu ada pantau kakak dari jauh. Sutra mampu ada sutra mampu. Siap kakak bikin ada jadi rindu. Kakak kau tangguh.